aku. Oh Rani Rani, oh dewiku, jangan kau pergi tinggalkanku. Kaulah pelita harapan jiwaku, oh Rani Rani, oh dewiku, jangan kau pergi tinggalkanku. Sekejap pun aku tak mau bila berpisah dengan dirimu. Oh, sekejap pun aku tak ingin bila berpisah dengan dirimu. Karena aku takut nanti hilangnya dirimu, susah ku cari penggantinya bila diri.